Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih, alladhi afadha alayna sawabigh ni'amih, azharal haqqa famaha annal batila bitamami adlih, As-sami'i li aswatil qulubi sama'al wuduhi fataqabbala minna du'a wa su'al wifaqa qadaihi wa qadarih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa Sayyidina wa maulana Muhammad alladhi nasharatina ala jam'il khalqi araban wa ajama muayyadan bil mu'jizati min Allah wa min hal Qur'anu ta'yidan tama al-qaili taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bi ahadihima lan tadillu abada al-kitabu wa sunnatu al-hadithu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, para masyayikh sedaya ingkang sanget kawula hormati, terutama dumateng sedanten kanca-kanca jamaah jamiah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng ngrungokno pengajian kitab hikam mandar muga dadoso ilmu sing manfaat. Sak menika kula kali panjenengan dugi dateng nomor 129. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qada ora nuntun ka ing sira syai'un apa suwiji-wiji mislul wahmi kang madani ing wahm. Madani ing penyono. Yakni ngersakaken sapa musannif annal wahma ing sak temene penyono huwa sababu yaiku sabab fitama'i ing dalam tamak finasi ing dalam menungso wa dzalika utai mengkono-mengkono kaunuhu kaunu tamai sababan kaunul wahmi sababan fitama kafin iku kang nyukupi fikubhihi ing dalam olone wahm li annal wahma krana sak temene nyipto alladzi kang huwa utawi wahm aslu iku utawi asale wahm amrun iku perkara adamiyun kang bangsa ora ana idh huwa krana utawi wahm ibaratun iku ibarat iku tembung anit takhili saking nyekro-nyekro nyekro niku kaya dene nglamun ngoten jenenge nyekro khoyal wal hisbani lan nyongko-nyongko atak diri kang bangsa kira-kira lakinin nufusu tapine utahe pira-pira nafsu mungkodatun iku kang manut lahum maring waham atama kelawan luwe sanget min ingkiyadiha ketimbang saking nurute nufus ilal akli maring akal. Bapak-bapak engkang kaula hormati, Kiai Musonib dawu makoda kasyai'un mislul wahmi. Di dalam tubuh kita ini tidak ada sesuatu yang dapat mengatur kita dengan secara dominan utawa penuh yang seperti wahm. Dadi menungso niku sing nyebabaken dadi sembarang niku krana wahm. Wahm niku nyipto menyangka sesuatu yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kebenarannya niku jenengi wahm. Jadi menungso niku hidupnya akan selalu dipenuhi oleh ngelamun. Asale saka ngelamun, mari ngelamun-ngelamun dipraktekno dadi. Lah krana saking ngelamun-ngelamun terus akhirnya dadi, lek ngelamune elek praktek perbuatannya nggih elek pisan. Lek nglamune apik, praktek perbuatannya nggih apik. Ana wong ndak wani mateni wong. Awake cilik, kincir dijethok robo. Tapi berhubung nglamune temenan, awak ndak iso nyambut gawe. nyambut gawe kasar ndak kuat. Ngerampok iku wis nyekel arit. Dilamun, dilamun. Wong tepak turu didodok lawangi. Kan akhirin rodok, lek wis rodok wedi, lek wis wedi mentalnya jatuh. Pada saat iku tak bacok maka dia akan tambah ketakutan. Lek wis ngono tak colong dunyane. Niku isine nglamun. Kebarengan karo laknate Gusti Allah, Cak. Ndak suwe teko nglamun niku dapat 2 hari langsung mempraktekkan oleh de'e niku nglamun. Akhire dadi jenenge perampok, dadi wong sing mateni wong. Dadi urip kula mek sampean ndek donya niki tidak ada yang mempengaruhi sehebat lamunan. Sehebat waham kepengin soge utangi rodok kata njagakno bayaran biasae cukup male gali lubang tutup lubang lubangnya belum tertutup tanah yang akan dibuat menutupi sudah habis tambah bulan hutangnya bertambah tambah bulan hutangnya bertambah iki nang ati lek mboten kuat imane lek ndak dijogo nang Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa ati niku morone elek. Iki lek ndak golek jalan pintas aku iki ndak iso meningkat koyok konco-konco. Iki lek ndak golek donya sing dadakan iso soge, ndak iso soge awak-awakne. Sementara sing wedok kereng, penghasilane sing lanang pas-pasan. Sing wedok ngomel mawon, pian niku Mas, penghasilane pas-pasan. Lek ngongkon koyok cek iya-iya, lek njaluk koyok cek temene. Sing lanang jawab, aku kate oleh didik, duit dia wong barangan penggaweanku koyo ngene bayarane wis mesti oleh sakmene. Ya kudu diterima lah oleh iki. Terima-terima apa? Aku iki lak kepengin padha karo kanca, ben iki lho kancaku, kanca sekolahane SD saiki dadi bojone wong pedagang ana ning pasar saiki sugih, duwe montor barang. Sing lanang jawab, ojo ngono sedek, ndak ilok. Pen banding no aku karo wong liya iku wong saiki sampean dadi bojoku. Sampean duduk dadi bojone wong pedagang, ya kudu nerima apa anane aku iki, Dik. Ah, ndak nerima aku. Ya sing wedok. Lho lek sampean ndak nerima, ya apa aku golek-golek duit dengan semau saya? Ndak ndelok barang iku haram, ndak ndelok barang iku halal akan saya lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sampean. Sing wedok jawab, "Buah apa jare pian wis?" Buah nyolong, buah ngerampok lah. Sing lanang diketenaken pegel, akalnya terbakar, hatinya membara krono nang sing wedok dipanas-panasi. Pengira iso turu. Ya opo, ya opo, ya opo, ya opo to. Dari lamunan lan kuatnya desean saking sing wedok, bisa jadi manusia itu akan menjadi penjahat. Bisa jadi manusia itu akan menjadi masuk hukuman krono kaaboten nang sing wedok. Dibarengi karo nglamun. Nglamun dipraktekno dadi. Karena memang yang menuntun paling banyak kehidupan manusia itu adalah sebuah lamunan. Terlebih lamunan niku lek didorong karo wong-wong sing koyo ngeten iki wau. Mergane ta ayo kanca-kanca. Sing sadar, ojo kereng-kereng nang sing lanang. Wong rezekiku diatur nang Gusti Allah. Lek wayahe sak cingkir ndak kira oleh rong cingkir bojo sampean niku, Mbak. Lek wayahe telung cengkir ndak kira oleh petang cengkir. Mbok yo tonga toto yo apa nyambut gawe ini ndak kira oleh petang cengkir lek takdire saking Gusti Allah pancene mek telung cengkir. Krono takdir saking Gusti Allah pun koyo ngeten. Ayo sing sabar. Sing sabar. Ben keuripan sampean niku dadi urip, dadi sing sak temene. Aja ndelok wong-wong sing wis maju. Kita terima apa adanya. Toh kalau Gusti Allah berkehendak untuk merubah kehidupan kita, masih sampean tetap menengi koyok ngoten, Allah akan merubahnya sendiri tanpa ada paksaan saking sampean. Ndak katik njaluk ana apa teko sampean mboten. Apa jare karsane Gusti Allah. Lalek sing wedok ndak gelem nrimo, terlebih-lebih kalau dia sudah punya anak. Lolek sampe tumibo sing lanang nuruti pegel nang sampean akhire dadi lan pegatane. Maka yang menjadi korban adalah anak-anak kita. Anake sampean iku. Sampean karo sing lanang pegatan. Mari pegatan. Sing wedok rabi, sing lanang rabi. Sing anak niki bingung. Kate melok emak kumpul karo bapak kualon. Kate melok bapak kumpul karo mak kualon. Dadi akhire anak niki bingung. akibat kebingungan anak niki akhirnya yang menjadi korban kadang-kadang pendidikannya. Sekolah malin mboten sekolah. Ngaji malin ndak ngaji krono wong tuane mikirno kepentingane dhewe. Lek wis mikirno kepentingane dhewe, berarti ndak mikirno kepentingane anak. Maka saking menika kula nyuwun kepada beribu-ribu rumah tangga yang terkena bencana macam-macam koyok ngene, ayo wahai orang tua, sampean jangan berpikir enaknya sendiri. Lek sampean wis duwe anak, angen-angenan anake sampean iku. Iya lek tepak rapi. Oleh bapak kualen welas di pondokno, di sekolahno, di kongkon ngaji. Lek tepak wong tuwa sing dak welas, apa ndak kacar-kacir anake sampean? Lek wis anake sampean iku kacar-kacir, sing dadi penanggung jawab utama mangkeh wonten ing ngarsane Gusti Allah, yo sampean wahai bapak dan ibu yang tidak bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Milo lek panjenengan katene kawin, jenengan angen-angenen, bukan masalah ekonomi yang harus panjenengan angen-angen, tapi tanggung jawab secara moral dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Krono kula mbek sampean didadekno nang Gusti Allah iki hanya untuk beribadah kepadanya saja. Ngoten. Lek akeh tiyang niku nglamun, ya krono kadang-kadang menganggap kehidupannya ndak mesti. Nek meniki diaturaken wahm. Al-wahmu sing diarani wahm niku amrun adamiyun, perkara sing boten pasti onoe. Niku jenenge wahm. Mengangan-angan, jari lari sak niki mengandai-andai. Andai ku tahu. Nah. Niku mengandai-andai. Iku nyanyian aja dipelok iku. Lek jarene ndek pelajarane arek sekolah niku lau harfu syaitonin. Lau niku andai. Lau itu adalah pintunya setan. Kalau sampean sudah mulai mengatakan kalau, maka di belakangnya kalau ini ada setan yang menunggu. Keblenjet didik, kepreset didik, sampean dadi koncone setan. Waham niku didul hakikati alwujudiyah. Waham niku, ngelamun niku adalah perlawanan dari sesuatu yang pasti. Lu kadang-kadang kula mbek sampean, barang sing mesti terjadi tidak terfikirkan, barang yang belum pasti terjadi itu justru difikir. Ya gampangane contohnya koyok mati. Manusia pasti akan mengalami mati. Manusia pasti akan mengalami yang namanya dud. Lek liane mati niku ndak mesti. Koyok panjenengan kepingin duwe bis. Iku ndak mesti. Mesti duwe bis, mboten mesti. Tapi sing ngangen-ngangen, Masya Allah. Mulai si umur 20 sampai umur 70 sing ngangen-ngangen kepingin duwe bis. Abis yang tidak mesti menjadi miliknya itu diangan-angan. Mati yang menghadang di depannya itu justru diangan-angan. Lelek wis ngangen-ngangen barang sing mboten mesti ngeten. Nun sewu diarani wong ndak waras ndak gelem. Kadang pun loro, nemen oleh loro. Nang Gusti Allah wis dielingno. Jantunge bolong, paru-parune bolong. Kadang-kadang sik pancet kepinginane niku membara. Wis loro niku lho. Ndak zikir nang Gusti Allah, justru mikir katene ngape utangan nang abang. Justru mikir sing katene ngredit, padahal awakipun loro nemen. Apa kok ngredit? Karena terbawa oleh ngelamun. Kepingin tambah mawon, kepingin bertambah dan seterusnya. Lek panjenengan duwe pekerjaan yang pasti sing kira-kira iso mencukupi nang kreditan, niku jenenge duduk ngelamun, cuma merencanakan atau berpikir. Tapi lek sing diangen-angen niku duduk-duduk ya ndak oleh to, Pak. Bahaya tenggenengan. Nah ini yang menyebabkan orang niku wani utang gede. Oleh wani utang gede krono tas mari omong-omongan karo kancane bahwa orang akan berhasil kalau dia bondo nekat. Loh, ndelok nekate. Ndelok nekate ya. Lek sampean nekate ku ada perhitungan yang matang, oke. Lek sampean berangkat nekat niku ndak ana perhitungan yang matang, duduk nekat jenenge ngawur. Dan ini perlu kita pikirkan supaya kula kali panjenengan tidak terbawa oleh lamunan yang tidak karu-karuan niku. Diangen-angen. Wan nafsu annaqisatu ingkiyaduha ilal umur alwahmiyah albatilah asyaddu miningkia dia ilal haqo ikithabitati. Dan kata-kata yang menungso niku akean nurut nang oleh ngelamun ketimbang oleh mikir. Kalau mikir itu namanya barang yang pasti. Lek barang sih ndak pasti aja dipikir. Sampean sakniki nyambut gawe. Noko. Penghasilane sedina 20.000. Sampean kating kredit sepeda motor satu bulannya mbayari 400.000. Iku jenenge bagus duduk ngelamun iku. Lelek sampean penghasilannya sedino 10.000 katanya kredit mobil yang satu bulannya 6 juta. Iku jenenge mengandai-andai. Mengandai ini ku mboten angsal. Dan mengandai inilah yang menjadikan orang itu tomak. Lek wis pinter mengandai-andai, maka dia akan selalu mengharapkan tambahan dengan jalan yang tidak semestinya. Kepingin soge, nemplek nang dulure. Barang wis nemplek nang dulure krono dulure soge oleh setahun kok ndak dikeki apa-apa. Grendul di atine pole ndak dikeki apa-apa. Lek sampean grendul di atine pole ndak dikeki apa-apa, iku sing salah iku sampean apa dulure? Dulure sampean iku ndak ngekeki apa-apa nang sampean, itu haknya sendiri. Lah sampean mengharapkan sesuatu dari orang lain dengan cara pemberian. Lek jenenge memberi itu aku kan apa jare sing ngekeki? Lek jare sing ngekeki kate dikeki, nggih dikeki. Lek mboten ya mboten. Nila saking menika mandar muka kula kali panjenengan sedaya sageta dados tiyang yang bisa menghindari namanya lamunan, namanya wahm. Mari kita hindari. Wa tama'u fin nasi ing kiyaduha ilal awham al batilah. Tomak niku ndek menungso niku biasae nuruti pengangen-ngangen sing batil niku jenenge tomak. Kepingin dikei wong, kepingin nang dunyane wong, niki termasuk bagian daripada tomak. Tapi lek sampean kepingin haji, kepingin ibadah, mboten, tapi jalannya juga yang baik. Lek sampean kepingin dihajekno wong padahal sampean ndak duwe apa-apa ya ndak oleh. Kalau ingin sih dihajikan monggo, tapi jalannya ya nopo. Lek sampean sampe nduwempet, kepingin dibudalno padahal sampai ndak duwe apa-apa ya iku bagian daripada tomak, bagian daripada keinginan. Lek wis tomak menungso niku akan melakukan segala cara halal atau haram tetap dilakukan karena tomak. Ndak ana wong sing meneng niku kate dirasani wong, Pak. Lek wong tomak akeh sing ngrasani. Lek tiyang meneng nggih dirasani tapi ndak suwe ngrasani. Wong ndak jawab ndak apa-apa, ndak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu yang tampak kepada orang lain, apane sing kate dirasani? Tapi nggih nafsu niku akeh-akeh nurut sak temen-temene dateng waham luweh sampurna ketimbang nuruti dalang akal. Jarine sing akal ana wong lamun kepingin duwe omah tingkat sekawan penggaweane enteng-enteng gampangane tukang sampah sak wulane 400.000. Niki coro akal ndak masuk lek atine duwe omah sampai lantai 4. Ya masuk omah paling masuk akal iso gawe omah biasa entek-entek 10 juta niku masuk akal. Lebarang sing masuk akal iki justru kadang ditinggalkan mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Ndolek barang sing ndak masuk akal ngeten niki jenenge tomak. Lho tomak niki lho sing sangat membahayakan. Ngatur tomak niku nang menungso. Koyok dene ngature qanaah. Lek qanaah ngatur nang menungso tapi ngature ngatur api. Lek tomak ngaturi ngatur elek, jenenge pun tomak. Dia ingin dan selalu ingin untuk melakukan satu kesalahan. Ingin melanggar hukumi Gusti Allah dan selalu ingin melanggar hukumi Gusti Allah. Terus-terus ngoten nawon. Alataro ono to ora ningali sira anna tob'a ing sak temene watek yang firu iku melayu opo tob'u minal hayati saking ulo. Litawahumi krono nyonone tob'u ad-dororo ing madorot ing bahaya via ing dalam al-hayyah. Bukan hanya saking ulo bal minal habli balik saking tampar al-mutarokoshi kang den ukir likauni krono anane al-habl iku ala suratiha netepi ingatasi bentuke al-hayyah. Walawing kodat lamono nurut opo at-tob'u lil akri maling akal lam tamfir mongko ora melayu opo atobong li anna makrono sak temeni barang kudiro kang wis den takdir apa mayakunu iku bakal wujud apa ma wa ma utai barang lam yukadar kang durun den takdir apa ma lam yakun mong iku ora wujud apa ma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, niki wonten setunggal contoh. Wonten ula. Ula niku durung nyokot. Wateke menungso niku wedi punan. Durung nyokot niku pun wedi. Napa kok wedi? Krana dheke niku nggadhah waham bahwa ular itu akan menggigit kita. Jangankan dari ular, dari tampar saja yang berbentuk ular niku kula sampeyan wedi. Ono nek Tegal dhewe-dhewean pamane ketok tampar gedene koyo driji jempolane sikil ngeten. Dawane pas koyo dawane ula. Mesthi ati kula sampean kaget, itu adalah watak. Napa kok wedi krana tamparnya itu berbentuk ular? Walau ingkodat il akli lam tanfir. Andai kata dia mengikuti akalnya, jelas orang itu tidak akan lari. Napa kok mboten layu? Lah wong ndak nyala. Lah lek mboten nyala nang ula, ula mosok katene nyokot. Ula niku nyokot lek digudo. Lek mboten digudo ndak kira nyokot, niku akal. Tetapi manusia justru lebih percaya datang waham ketimbang datang akali. Akal kadang-kadang ndak dipercaya, wahme sing dipercaya. Dadi akhirnya dia lari padahal ularnya tidak mengejar. Kewaten. Lah mila dadi wong niku kewaten yo ndak kene, terlalu berani juga jangan. Kewaten ge ojo, kewanian ge ojo. Saken jenengan lek kewanin. Sing apik ya napa? Ya tetep khairul umuri ausatuha. Perkara sing paling apik niku tengah-tengah mawon, tidak terlalu berani, tidak terlalu penakut, sedang-sedang saja. Pancene saka asale menungso niku pun koyo ngoten. Manusia suka mendahulukan spekulasi daripada yang nyata. Contohnya zaman singin. Inna aradnal amanata 'alal ardi was samawati fa baina ay yahmilnaha fa ashfaqna minha fa hamalaha al insanu innahu kana dhuluman jahula. Amanat di bumi niki durung dikekno nang menungso. Napa amanat niku? Amanat niku kepercayaannya Allah untuk menjadi khalifah fil ardi. Hei bumi, jadi Gusti Allah, kon tak kaya amanat gelem. Ya nopo isini amanat ya Gusti? Kon kudu to'at nang aku. Le'e kon to'at nang aku, besok oleh swargo. Enak, lek swargo iku enak. Tapi ketika kamu menjadi makhluk sing melanggar nang perintahku, tidak melakukan perintah saya, mongko kon bakal oleh azab, yaiku neroko. Niki kan jenengi spekulasi. Koyok ngeten niki bumi ndak gelem. Krono bumi niku tidak mau mengambil resiko. Bumi fa'abaina ayah milnaha. Mboten Gusti, kula ndak katene nrimo amanat koyok ngoten wis babah wis masih ndak oleh swarga, sing penting aku ndak oleh neraka. Pada saat perbincangan Allah dengan bumi, dengan langit yang seperti ini, kemudian dilanjutkan ditawarkan kepada manusia. Lek menungso ya apa? Menungso niku dijawab, "Enggih, Bun, siap kula." Mbok menawa kula niki eco kan lumayan nah. Ketimbang ndak oleh nopo-nopo aduh oleh. Lah perkara ngkin kepleset mlebu nang neraka niku jenenge nasib. Teko awal biyen manusia sudah punya pemikiran seperti ini, sampai sekarang pun manusia seperti itu. Jadi manusia itu terlalu berani mengambil resiko. Akhire lek susah ya berarti susah digawe dhewe. Lek seneng ya senenge digawe dhewe seco karo bumi. Waduh sebarang. Ndak katik enggak ada amanat nopo-nopo. Ndak katik macem-macem. Yo ndak susah mbisu ni akhirat. Wayahe menungso-menungso di hisab nang Gusti Allah nrodok kuatir hisabane luwih akeh eleke. Lan lek ngoten mlebu nang neraka lek apik mlebu nang swarga, menungso padha ndak iso turu, padha kepanasan, bumi tenang-tenang. Karena nopo bumi tidak mau mengambil resiko. Ndak menungso karek kadung diwatek koyo ngoten. Padahal yang aslinya itu lebih baik kita ikut akal. Lek melo akal, maka akal itu tidak akan terlalu takut. Jarine akal masih ono ulo, wong barangan aku ndak ganggu. Yo nak kira nyokot ulo e. Niku akal, tapi akal ini enggak diterima. Enggak diterima. Takdir kabeh sing nentokno. Niku lek cara akal. Tapi krono melok nafsu. melok waham, yo waham sing ditut. Yang menjadi kiblat pemikirannya adalah tetap waham, ngelamun, ngalor ngidul. Fala yaslamu minat tomai fil khalqi warrugbati fima biaidihim illa ahlul warai al khasi. Fala yaslamu mongko ora selamat minat tomai saking tomak fil khalqi ing dalam makhluk warrugbati lan seneng warrugbati lan kepingin fima ing dalam barang biaidihim kang tetep ing dalam tangane khalqu illa ahlul waro angin wong kang ahli waro al khoso kang khusus al khosi kang khusus wahum utawi ahlul waro al khos ahlul kona'ah iku wong kang ahli kona'ah watawakulilan pasrah alladzina sakoto kang gugur ingkulubihim saking biro-biro atini alladzina opo ghafalatul kholki opo alaqatul kholki biro-biro cantolani makhluk falayah tamu namung kurang gati akan sobat aladzina lil rizki maring rizki. Jadi intine dawu teko ngarep wau pak, manusia tidak bisa selamat dari yang namanya sifat toma, ingin rakus, ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya. Makhluk niki yo menungso ndak sopo mawon pun ndak ana sing iso selamat teko warok niki kecuali uang sing warok khos. Warok temenan. Napa warok niku? Ya warok niku sing ndak ninggalno tomak. Jare wingi pengajian sing wingi lak ngoten tomak niku. Awake ndak duwe dhuwit pas mek 1000 kepengin tuku bakso sing kira-kira regane 3000, ada harapan krono sing dodol niku koncone mungkin setelah makan membayar uangnya enggak diterima. Iku sing disenengi. Padahal niku jenenge tomak. Aku tak morokah nang omahe kanca iku ben disangoni, lek nyangoni ndak tau titik nang aku paling sak juta. Iku jenenge tomak. Babone tomak, wong ngoten niku ojo ditiru, dosa. Kuatir kula kali panjenengan ketularan sifat sing koyo ngoten. Nanok gaene dolen nang omahe santri. Nanok gaene dolen nang omahe kanca sing terkenal loman dengan harapan engkuk muline cek dikai sangu. Apa iku jenenge lak babone tomak niku? Nggih, mandar muga kula kali sampean iso menjauhi sifat-sifat sing koyok ngeten. Nggih masih kula ya ndak mesti lho Pak, sami mawon wong kula nggih menungso, padha duwe akale, padha duwe kepingine, padha duwe kesenengane. Cuma kalau kita sudah tahu bahwa seperti ini namanya penyakit, insyaallah lek pancen digawe ya selamat. Lek katene ngamalno isine hikam ndak katik ngomong. Ojo akeh-akeh omong wis lakonono teko atine dhewe dipraktekkan sendiri. Ndak usah kaju. Waduh ngeten ngeten apik ngeten rasane enak. Mboten katik wis. Pokok rasane kepingin ngamalno monggo kita amalno bareng-bareng ati mawon kula sampean kudu noto. Wong sing iso teko ngeten iki iso selamat teko tomak niku adalah orang yang ahli qanaah dan ahli tawakal, pasrah dateng ngarsane Gusti Allah, sing atine niki sama sekali ndak ada sangkut paut hubungan dengan manusia lain. Wis dak kepengin kok ngene, teko wong nika kepengin dihormati, kepengin disangoni. Kira-kira ndek ati kula sampean ana sing ngoten, kira-kira tapi nggih. Mbuh praktekin kok ya bojare kula mbek sampean dhewe lah. Sing luwih tahu dengan penyakit hati niku ya menungso bukan orang lain. Kalau orang lain menilai bahwa orang itu tomak, enggak bisa. Orang lain menilai panjenengan tomak, tidak bisa. Yang tahu bahwa panjenengan itu termasuk orang tomak, ya hatine sampean dhewe. Teko hatine sampean dhewe tomak niku. Dadi sampean ndak oleh ngarani wong niku tomak. Wah. Kiai iko bendino nang ndik pendopo. Kepingin disangoni tok. Ngomong ngoten niku ndak oleh dosa. Niku jenenge suudzon. Sebab napa? Sebab tomak niki urusane ana ndek ati. Lan ati niku enggak bisa ditebak. Kadang-kadang wong ngomong ijo, ndek jero ni putih. Kadang wong ngomong putih, ndek ati ni ireng. Penuh dengan kepalsuan manusia itu kalau sudah ada rasa tomak di dalam hatinya. Tapi kita selaku orang yang tidak tahu dengan keberadaan hati seseorang, ya wis ngaranono apik jenenge husnuzon. Lek perkara nang awak dhewe ya perlu kula mbek panjenengan iki suudzon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga ngaji kula sampean niki ana manfaate. Nggih ngapunten, niki pirang-pirang pertemuan ini kita masih berbicara tentang hal tomak. Tapi yang sekarang ini penyebab tomak niku napa? Ngoten lho. Ternyata penyebabnya tomak itu adalah ngelamun utawa menyangka sesuatu yang belum pasti adanya. Iku sing nyebabno kula kali panjenengan tomak. Salah lupute saking kula, kula njaluk sepuro sing kata Pak Bu nggih. Mandar muga ngajine kula sampean dados ilmu sing manfaat fitini wa dunya wal akhirat, terutama mandar muga kula kali sampean iso ngedohi sifat tomak. Hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.